stai diriku yang menyayangimu sampai hati kau panamkan bara api cintaku di saat cinta menyala kau siram rindu dengan dusta setia rupanya sanji ternyata sumpah janjimu itu kasih semua palsu. Sumpah janjimu itu kasih semua.